Biasanya kita berdua di rama-rama malam ko, cengkar ya babunyi di tengah malam, babisian-bisian sayang. Cari mana ni galau pun pahit, tempatnya gitar bau banyak. Batamu sayang, manda kelah di hati. Dan jago janji, jo kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Tempatnya gitar bau banyak, kutuang-kutuang lai batamu sayang, manda kelah di hati. Dan jago janji, jo kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang.